الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Kita melanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan At-Tafsir Al-Muyassar. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebahagian dari keadaan ahlun nar, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dari seluruh orang-orang kafir. Dan mereka apabila telah dilemparkan ke dalam neraka, mereka tidak mampu keluar darinya. Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang lawan dari orang-orang yang disebutkan sebelumnya dari ahlun nar. Yang berikutnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang akan merasakan kebahagiaan di akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna al-muttaqina fi dhilalin wa 'uyun." Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan, menunaikan apa yang diwajibkan kepadanya dan meninggalkan apa saja yang diharamkan. Itu yang dimaksud dengan taqwallah. Imtithalul awamir wajtinab an-nawahi. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala fi dhilalin wa 'uyun. Mereka berada di zilal dan uyun. Zilal jamak dari zil, naungan. Naungan-naungan yang menunjukkan teduhnya, yang menunjukkan nikmatnya. Wa uyun, demikian pula al-uyun. Al-uyun jamak dari al-ain. Yang dimaksud di sini adalah mata air yang terus mengalir. Disebutkan dalam at-tafsir, innal ladzina khafu rabbahum fid dunya. Jadi yang dimaksud dengan bertakwa adalah mereka yang takut kepada Allah mereka dalam kehidupan dunia. Wattaqau adzabah, dan mereka takut dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang-orang yang muttaqin, maka yang disebut al-muttaqi dari kata ittiqa. Ittiqa itu menjaga diri, berusaha untuk menghindari, dari kata waqa, wiqayah, pemeliharaan diri. Manittaqa waqahullah. Manittaqallah waqahullah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya, Allah memeliharanya. Maka disebut orang yang bertakwa itu al-muttaqi disebabkan karena dia menjaga dirinya dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan datangnya murka Allah azza wa jal kepada seorang hamba dengan dua hal, tarku ma'mur wa fi'lu mahdzur, meninggalkan yang diperintah dan mengerjakan yang dilarang. Ini yang menyebabkan datangnya murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang yang bertakwa kepada Allah azza wa jal menghindari ini, sehingga dia mengerjakan apa yang diperintahkan, imtithal al-ma'mur. Kalau orang yang tidak bertakwa meninggalkan diperintahkan, orang yang bertakwa mengerjakan yang diperintahkan. Dan yang kedua, meninggalkan apa yang dilarang, tarkun nawahi. Orang yang tidak bertakwa melakukan apa yang dilarang. Maka di sini kata beliau bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia dan takut terhadap siksaannya. Bagaimana cara mereka mewujudkan rasa takut mereka kepada Allah? Bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah takwa. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka inilah yang mengambil manfaat dari apa yang diturunkan oleh Allah. Karena mereka benar-benar memperhatikan ayat-ayat Allah, mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk mereka lah. Mereka lah yang akan meraih kebahagiaan. Mereka lah yang akan meraih kenikmatan. Oleh karena itu Allah azza wa jal menyebutkan, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitabullah itu bisa dijadikan sebagai hidayah bagi siapa? Orang yang bertakwa. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kitabullah sebagai hudan. Maka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, fi dhilalin wa uyun. Nah, dijelaskan dalam tafsir, hum yawmal qiyamati, mereka pada hari kiamat, fi dhilal, berada di bawah naungan-naungan. Ay fi dhilalil ashjaril warifah, di bawah naungan-naungan pohon-pohon yang lebat, rindang. Nah, pohon-pohon yang jangan disangka pohonnya itu seperti di dunia. Antum berjalan 500 tahun lamanya dalam kondisi selalu berada di bawah naungan pohon itu. Nah, jadi itu pohon yang ada di dalam al-jannah, penuh dengan kenikmatan. Kebun-kebun yang indah, pepohonan-pepohonan yang penuh keteduhan. Ya. Kadang kalau kita masuk ke sebuah taman, sebuah kebun, ya, itu nikmatnya terasa. Situ banyak pohon-pohon, ya, pohon-pohon yang sudah tua. Jadi besar-besar pohon itu. Nah, sehingga memberi keteduhan kepada orang yang berada di bawahnya. Itu nikmat rasa. Ya, kita akan merasa, oh, enaknya tinggal di sini. Teduh sekali suasananya. Itu di dunia. Itu di dunia. Orang yang tinggal di dalam al-jannah, ya, gak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. ya. Ketika disebutkan ya, fi dhilal, di bawah naungan pepohonan-pepohonan yang rindang, yang lebat, ya, dalam keadaan dia merasakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Wa uyun, dan mata air, ay uyunil ma'il jariyah, di mata air yang terus mengalir tiada henti. Nah, ya, apa yang kita bayangkan, apa yang kita bayangkan, ah itu surga itu jauh lebih nikmat, jauh lebih indah, jauh-jauh lebih. Nah, mungkin di antara kita ada yang pernah datang ke sebuah taman atau sebuah kebun yang menurut dia itu adalah sebuah keindahan. Tapi sekali lagi, jangan dibayangkan bahwa surga itu seperti itu. Surga itu ya, adalah merupakan sebuah tempat yang kita masih belum mampu menjangkau tentang kenikmatan yang luar biasa. Yang jelas itu adalah nikmat di atas kenikmatan. Nah, maka alangkah ruginya seseorang pengen mendapatkan kenikmatan di dunia sebelum mendapatkan kenikmatan yang lebih kekal, yang lebih nikmat. Kenikmatan yang tidak ada lagi kesedihan setelahnya. Itulah nikmatul jannah, na'imul jannah. Nah, kenikmatannya itu la tanqati', tidak terputus, terus orang itu merasakan kenikmatan. Nah, berbeda dengan dunia. Kalau seorang merasakan kenikmatan, kadang-kadang ada masa di mana dia akan merasakan gundah gulana, sedih, dapat musibah, ya, hati terasa gersang, kacau, dan seterusnya. Itu dunia. Maka sangat-sangat merugi seorang kalau dia hanya memikirkan kenikmatan dunia tanpa memikirkan kenikmatan yang akan datang, yang kita semua meyakini bahwa kita akan berangkat ke sana. Nah, ibaratnya seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan membawa bekal. Ya. Kalau seorang yang mengerti bahwa perjalanannya itu masih jauh, dia akan menghemat. Ya. Jangan boros, jangan israf. Ya. Kita sampai di tempat ini, yang kita makan sekian. Sampai di tempat ini, yang kita makan sekian. Nah, ya, agar kita mampu sampai ke tujuan dalam keadaan kita cukup perbekalan. Ini bagi seorang yang berakal. Dia memanfaatkan kenikmatan dunia ya, untuk perjalanan selanjutnya, perjalanan yang berikutnya. Tapi kalau seorang yang hanya memikirkan kenikmatan sesaat, dia tidak memikirkan bahwa dia sedang melakukan perjalanan yang jauh, masih panjang ke depan. Maka dia mengatakan, ya sudahlah, apa yang ada, mari, urusan nanti. Apa yang ada sekarang, makanan, keluarkan semua. Ya. Akhirnya makan berlebihan. Mubazir akhirnya. Yang ini terbuang, yang ini enggak termakan, dan seterusnya. Akhirnya belum sampai ke tujuan, mati di tengah jalan. Dia merasakan nikmat sesaat. Ya, mau makan ini ada, makan itu ada, terus. Tapi sesaat. Setelah itu, loh, ternyata perbekalan habis. Sementara mereka belum sampai ke tujuan. Beginilah keadaan orang-orang yang memikirkan kenikmatan sesaat, namun dia tidak memikirkan ke depan. Man ista'jala qabla awani uqiba bihimmah. Siapa yang terburu-buru sebelum tiba masanya, maka dia akan dihukum tidak mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Jadi ini peringatan. Maka orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu adalah al-muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui hakikat kehidupan dunia, bahwa dia akan berangkat meninggalkan dunia. Maka mereka itulah yang merasakan kenikmatan. Kalau sudah sampai tujuan kan nikmat. Oh, ternyata negeri yang dituju ini luar biasa indahnya. Luar biasa nikmatnya. Apa yang diinginkan semua ada. Tempat yang teduh, mata air yang terus mengalir, yang penuh dengan kenikmatan. Seorang meminumnya bukan karena kehausan, tapi karena dia merasakan nikmat di atas kenikmatan. Wa fawakiha mimma yashtahun. Wa fawakih. Dan buah-buahan. Buah-buahan apa? Ya apa saja. Mimma yashtahun. Dari apa yang mereka inginkan. Jangan sampai nanti ada yang bertanya, saat ada durian gak di surga itu? Ada durian gak? Loh, kenapa kamu tanya itu? Saya penggemar durian ini. Nah, sudah, kamu gak usah bahas itu. Nah, di dalam surga itu semua apa yang kamu inginkan ada. Nah, jangan dibayangkan duriannya di dunia. Jadi lupakan saja itu, kenikmatan yang ada itu lupakan. Karena ketika kamu sudah merasakan di akhirat, nah, semuanya terasa nikmat. Bahkan kamu mungkin ketika di dunia enggak senang makan anggur, dalam surga semua kamu bisa makannya dengan penuh kenikmatan. Jadi enggak ada istilah sepet ini, maasem ini begitu, enggak ada. Ya, semua penuh dengan kenikmatan, semua sesuai dengan selera. Ya, ketika yang ini dimakan, ya, nikmat. Ketika ingin dimakan lagi, dia merasa bahwa, oh mungkin sama seperti yang tadi. Namun ketika dia makan, loh ternyata nikmat lagi, makan lagi, nikmat lagi. Nah itu namanya an-ni'amu la tanqati', kenikmatan yang tidak ada putusnya. Nah, tiada akhir. Jadi seorang di dalam al-jannah itu masyaallah rahimakumullah, nikmat, nikmat kehidupannya terus nikmat. Subhanallah. Tidak ada perkataan batil, tidak ada dusta, tidak ada lagu. Yang ada adalah tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka memuji Allah itu bukan kulfah, bukan sebagai beban yang mereka lakukan. Ya. Mereka memuji Allah itu ibaratnya seperti bernafas, ya. Keluar dengan sendirinya terus. Mereka memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fawakiha mimma yashtahun. Disebutkan dalam tafsir wa fawakiha katsira. Buah-buahan yang banyak. Mimma tashtahihi anfusuhum yatana'amun. Dari apa yang disenangi oleh diri-diri mereka. Mereka merasakan nikmat, kenikmatan di atas kenikmatan. Ini harus kita yakini. Ya. Nah, jangan seperti perbuatan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika dijanjikan kenikmatan-kenikmatan bagi orang yang taat, apa kata mereka? Asatirul awwalin. Itu dongengnya orang-orang terdahulu. Jangan, hati-hati. Al-Quran ini adalah hak. Al-Quran ini adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala. La ya'tihil batil min baini yadayhi wa la min khalfi. Tidak ada kebatilan di dalam. Semua adalah kebenaran. Maka sebelum datangnya hari penyesalan, maka persiapkan diri kita di dunia ini. Masyaallah rahimakumullah. Nah. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Makanlah kalian dan minumlah kalian. Disebutkan dalam tafsir yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, kulu makanlah kalian. Ay kulu aklan ladzidan, makanlah makanan yang penuh dengan kelezatan. Washrabu dan minumlah. Washrabu syurban hani'an. Minumlah dengan minuman yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Syurban hani'an itu ya. Makan, minum, hani'an itu kalau ya masuknya nikmat, sampai di kerongkongan nikmat, masuk ke dalam juga nikmat gitu. Itu hani'an. Yani kenikmatan, dia terus merasakan kenikmatan. Kalau di dunia kan makan rasanya itu cuma berapa senti. Kalau ini sudah lewat, sudah selesai. Ya. Ya kan? Makan ikan dibakar misalnya. Wah. Colo-colo kata orang Ambon. Sambal pedas makan. Waduh nikmatnya. Nikmatnya sampai di sini. Lewat ini sudah selesai. Urusannya lain, apalagi kalau sudah jatuh. Keluar lagi. Lain lagi. Hah? Nah, lain lagi urusannya. Jadi cuma berapa senti. Yang ini makan harga 1.000 rupiah. Kenyang. Yang itu makan harganya 100.000 sekali makan. Kenyang. Bedanya cuma di sini. Setelah itu selesai, sudah habis. Nah, iya kan? Nah, kadang-kadang malah gak enak. Kadang-kadang masuknya itu gak enak. Kadang mengeluarkan bau, gak enak. Iya kan? Nah, itu gak hani'an namanya. Tapi kalau makanan, minuman, hani'an. Wah itu masuknya nikmat. Di perjalanannya nikmat, akhirnya juga nikmat. Subhanallah. Mengapa mereka merasakan itu? Bima kuntum ta'malun. Karena apa yang kalian amalkan, disebabkan apa yang telah kalian amalkan di dunia. Ay bisababi ma qaddamtum fid dunya. Disebabkan kan apa yang telah kalian amalkan dalam kehidupan dunia. Min salihil a'mal. Dari amalan yang salih. Ya. Ini. Amalan yang salih. Maka jaga iman amalan yang salih. Hanya dengan itu ya akhwan. Ya. Jangan seperti yang tadi. Yang tidak memahami kalau perjalanan itu masih panjang. Apa yang ada itu semua dimakan. Yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah. Akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya. Waliyadzubillah. Dia tidak peduli perbuatan-perbuatan haram. Dia lakukan. Akhirnya orang-orang yang seperti ini. Ma'asyiral rahimakumullah. Hina. Tidak ada penjagaan bagi dia. Maka dia bukan termasuk orang-orang bertakwa. Orang yang bertakwa, dia memelihara. Dia berusaha untuk menjaga dirinya. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Matanya dia jaga. Ya. Dia pelihara. Tidak melihat kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Hati-hati. Apalagi anak-anak muda ini. Nah. Apalagi kalau sudah terkena penyakit puber, matanya melotot sana sini, lihat lagi yang lain, matanya itu gak ditundukkan, gak dijaga. Tahu, itu kenikmatan sesaat. Itu kenikmatan. Memang kamu merasa nikmat, iya kan? Lihat ini, lihat itu. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nikmat, nikmat. Enak, enak. Sesaat. Sesaat. Ya. Nah, jaga diri. Masyaallah rahimakumullah. Jangan sampai kemudian kita tidak melihara diri kita, pandangan kita, ucapan kita, pendengaran kita, kita tidak menjaganya. Kita tidak menjaga apa yang kita konsumsi, apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Tidak peduli mana yang halal, mana yang haram. Maka yang seperti ini menyebabkan seorang tercegah dari hidayah itu. Waliyadzubillah. Baik, ya ikhwan, sampai di sini insyaallah kita jelaskan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.